Kenapa memperingati maulid Nabi dilarang? Bukankah itu bukti cinta kepada Nabi? Berarti kita menuduh para sahabat tidak cinta kepada Nabi. Kan begitu. Ya? Karena tidak ada satupun sahabat dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai Bilal, sampai Sa'd bin Abi Waqqas, sampai sahabat-sahabat kecil Anas bin Malik bin Abbas, Mizwar bin Mahraman dan seterusnya, tidak ada satupun dari mereka yang memperingati maulid Nabi. Berarti kita tuduh para sahabat tidak cinta kepada Nabi. Kan begitu. Katanya memperingati maulid Nabi sebagai tanda cinta kepada Nabi. Berarti para sahabat orang-orang bodoh yang tidak cinta kepada Nabi, tidak punya kreativitas untuk memperingati kelahiran Nabi. Yang kedua, Nabi lahir berapa, tanggal berapa? Para sepakat tidak, para ulama tidak sepakat. Kapan? Apakah 8 Rabiul Awal? Apakah 12 Rabiul Awal? Apakah 18? Ada beberapa pendapat. Iya. Bagaimana memperingati sesuatu yang kita tidak jelas tanggal berapa? Yang ketiga, segala bentuk peringatan, perayaan dihapus oleh Nabi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, dia mengatakan seluruh peringatan, seluruh hari raya dihapus oleh Islam kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di luar Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada perayaan, tidak ada hari besar. Ya, dan peringatannya jelas. Dengan sholat 2 rakaat, kemudian khutbah 1 kali, bukan 2 kali. Jelas kan? Coba kalau maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, tahun baru Islam, macam-macam. Ya, segala bazar, segala beda santai. Ini bukti bahwa mereka enggak punya acuan. Kalau Idul Fitri ini bagaimana kan jelas, sholat 2 rakaat, habis itu ada khutbah. Kalau maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, tahun baru Islam, macam-macam. Karena memang tidak ada contoh dari Solomon. Dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka bingung apa? Apa aja lah, bazar, ya, apa donor darah. Ya. Jadi cari-cari. Ya, karena enggak ada dari Solomon.